Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fi din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pada pelajaran kita yang kemarin kita lewati, kita membahas tentang huruf-huruf yang ditambahkan pada tulisan. 6. Al-hurufu lati tuzadu fil kitabah. Telah kita bahas hamzah wasal. Kemudian penambahan berikutnya, penambahan alif, penambahan hamzah wasal yang pertama, kedua penambahan alif, yang ketiga penambahan hak sakta. 6. Barakallahu fikum. Pagi ini kita masuk ke penambahan wawu, huruf wawu. 6. Tafadhal dibaca Abu Sofnat. Qala al-mu'allifu hafidhahu ta'ala. 4. Wawu. A. Wawu di tengah kata. 1. Ulu marfu. Uli majrur atau malat. Ulatu muannat ulu. Memiliki arti ashabu, yang memiliki. Dibaca ulatu uli ulu. Ja'a ulul ilma. Ilmi. Ja'a ulul ilmi. Waro'aitu ulil ilma. Mudhof ilaih. Ulil ilmi. Ra'aitu ulil am ilmi. Marartu bi ulil ilmi. Datang orang-orang yang memiliki ilmu. Aku melihat orang-orang yang memiliki ilmu. Dan aku melewati orang-orang yang memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhu'na hamlahun. Ajaluhunna. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhu'na hamlahunna. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Nah, barakallahu fikum. Huruf yang keempat yang ditambahkan pada tulisan adalah wawu. Nah, penambahan ini bisa di tengah kata, bisa juga di akhir kata. Nah, pembahasan pertama pada wawu yang ditambahkan di tengah kata, yaitu pada apa? Pada kata ulu uli. Nah, mudzakkar ulu untuk marfu, ja'a ulul ilmi, ulinya untuk mansub dan majrur. Ra'aitu ulal ilmi dan marartu bi ulil ilmi. 6. Wawu di situ tambahan. Artinya apa? Keberadaannya seperti tidak ada. Maka jangan dibaca jangan dibaca mad karena seperti tidak ada. Jangan dibaca ulu. Itu salah. Kalau dibaca ulu salah. Namun kita baca ulu. Uli seperti enggak ada wawu. 6. Demikian juga pada mu'anasnya, yaitu ulat. Ulat. Nah. Wa ulatu, wa ulatu, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadha'na hamlahun. Naam. Barakallahu fikum. Apa artinya ulu, uli, ulat, ashab? Artinya yang memiliki, pemilik, atau yang semisalnya, yang menunjukkan perkara yang berkaitan dengannya. Naam. Ini mudhaf hadirat ya. Pemakaiannya harus mudhaf. Pemakaiannya harus mudhaf. Itu termasuk yang ulu dan uli yang termasuk mulhak dengan jamak mudakar salim. Tanda rofaknya wawu, tanda mansub dan jarnya ya. Nah, pernah kita bahas di kitab Sorob Al-Mumti' ya, membahas tentang apa? Tentang jamak mudakar salim yang mulhak, yaitu jamak isim-isim yang tidak memenuhi syarat sebagai jamak mudakar salim, namun di-i'rab dengan i'rab jamak mudakar salim. Marfu tandanya wawu, mansub atau majrur tandanya ya. Nah, kalau dari sisi wawu, wawu dan ya-nya yang kita bahas di akhirnya, itu mulhak dengan jamak mudakar salim. Namun yang kita bahas sekarang wawu yang di tengah. Nah, wawu yang di tengah itu wawu apa di situ? Wawu tambahan. Tidak dibaca dalam rangka apa? Didatangkan dalam rangka untuk membedakan. Nah, membedakan dengan ilah, dengan ilah ketika mansub atau majrur. Nah, untuk membedakan dengan apa? Dengan mansub atau majrur. Ya, lihat apa tulis. Dahulu penulisan tanpa ada tanda, tanpa syakel ya, tanpa taskil ya. Ila ditulis begini. Maksudnya Pak, tanda kepala ain, tanda apa di kepala ain? Tanda hamzah kan? Iya. Tanda hamzah diberi tanda dalam bentuk kepala ain, yang hamzah qat'i, kalau hamzah wasol ditulis dalam bentuk kepala shad. Iya enggak? Ini tanda belakangan. Muncul di zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kita buang tanda ini. Jadi kita nulis ila, alif berdiri, kemudian lam, kemudian alif. Gitu ya. Nah, dengan apa tadi? Uli. Nah, uli kita buang wawunya. Sama enggak? Sama. Sama, karena titik juga tidak ada pada awalnya. Penitikan huruf tidak ada. Maka antara ula dan uli sama. Yaitu bentuknya apa? Alif tegak, lam, lalu setelah itu alif bengkok. Nah, alif bengkok gitu ya. Sehingga apa? Untuk membedakan antara ila dan uli, ditambahkan ala wawu. Wawu ditambahkan pada uli. Menjadi. Nah, jadi gitu. Alif, wawu, lam, alif bengkok. Nah, namun di zaman sekarang ada tambahan lain, apa itu? Ada titik dua pada uli, iya enggak? Ada tanda kepala ain pada ila ditulis di bawah alif dikasih kepala ain, atau pada uli di atas alif dikasih kepala ain. Nah, semakin banyak perbedaannya sehingga tidak mudah tertukar. Namun karena ini sudah ditulis dari dulu seperti ini, akhirnya di zaman berikutnya tetap mengikuti tulisan itu. Meskipun sudah bisa dibedakan antara uli dan ula tanpa dikasih wawu, karena ada harokat, karena ada titik di alif gitu ya. Namun wawu tetap dipakai. Kenapa? Tetap dipakai karena juga bisa jadi dalam penulisan alif atau hamzah tanpa ada kepala ain, sebagaimana kita dapati beberapa buku kelewat nulis kepala ainnya. Kemudian juga apa? Nulis ya yang di akhir kata yang bengkok tanpa titik. Jadi nulisnya sama antara ya dengan alif. Bahkan ada yang mengatakan ini bahasa baku ketika nulis ya itu tanpa titik. nulis ya tanpa titik. Sebagian mereka mengatakan bahasa baku, tulisan baku gitu. Nah, jadi nggak salah ketika menulis ya alif dalam bentuk alif bengkok tanpa dikasih titik. Nah, dengan begitu apa? Wawu ini tetap dibutuhkan meskipun sudah ada penitikan ataupun taskil tadi. Nah, ya mungkin antum dapat, akan antum dapati beberapa penulisan ya yang tanpa titik ya. Itu karena mengikuti pendapat yang mengatakan itu termasuk tulisan baku. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan bacaan. Dua, ulaika atau ulai atau ula sebagai isim isyarah dibaca ula, ulaika, ulai, ula. Ditambahkannya wawu pada kata-kata di atas ul, uli, ulu, uli, ulai, ulaika, ulatu untuk membedakan dengan ila huruf jar, ula dan ila, dan ilaika huruf jar yang bersambung dengan dhamir. Catatan, wawu tidak ditambahkan pada al-ula dan al-ula'i isim mausul. Naam, barakallahu fikum. Tambahan berikutnya pada isim isyarah. Naam ya, kalau yang tadi ula, ulu ya. Yang tadi ulu dan uli dan ulatu yang sebelum ini ya, sebelum ini yang barusan kita baca untuk yang memiliki arti ashab. Sekarang yang dia itu adalah isim isyarah, kata tunjuk. Naam. Ula untuk lugatul qasr, ulai lugatul mad. Di mad kalau ula di dengan mengkoser tanpa alif tanpa dikasih hamzah. Kalau yang ulai, ulai dikasih hamzah. Naam. Dan yang koser ini lugha Bani Tamim, kalau yang ulai lugha Bani Hijaz. Naam. Atau lugha Ahli Hijaz. Naam. Kemudian dikasih garis miring di situ ulaik. Ulaik maksudnya apa? Bisa kemasukan kaf khitab. Asalnya ula, ulai asalnya. Ulai boleh ditambah kaf khitab menjadi ulaika atau ulaikum atau ulaiki. Naam, itu ya. Barakallahu fikum. Boleh juga di ula dikasih kaf khitab menjadi ulaka. Ulaki. Naam. Itu isim isyarah, isim isyarah untuk jamak. Naam. Barakallahu fikum, baik mudzakkar ataupun muannas penggunaannya. Dibaca ula, ulai, ulaika. Nah, di situ ada tambahan huruf ya, alif yang enggak ditulis. Nanti masuk dalam pembahasan berikutnya, pembahasan huruf-huruf yang di huruf-huruf yang dihapus namun tidak dibaca. Perhatikan, asal tulisan begini. Ula'i tulisannya, asal ula'i tulisannya hamzah doma, lalu lam, lalu alif, lalu hamzah. Ula'i, ula'i itu asal tulisannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi pertama ada penambahan wawu menjadi hamzah wawu. Kedua ada penghapusan alif lam. Nam. Ula. Nam, yang pada ulaika, yang ulaika ya, lam ketika kemasukan khaf kitab, ketika kemasukan khaf kitab, nam dihapus alifnya, ulaika. Ulang hamzah doma wawu sukun lalu lam, setelah lam ada alif yang dihapus. Enam. Lalu hamzah lagi, lalu kaf. Ulaika dibacanya ulaika. Wawu dianggap tidak ada. Setelah lam ada alif yang dianggap ada. Nah, berarti pada kata ulaika terkumpul dua bab. Bab apa? Bab huruf yang ditulis namun tidak dibaca. Yang kedua, huruf yang hilang, yang tidak ada namun dibaca. Dibaca. Oh, nah, itu terkumpul dua bab pada ulaika. Nah, alif enggak ada tapi dibaca. Iya, alif enggak ada namun dibaca. Wawu ada namun tidak dibaca. Hmm. Itu pada contoh ulaika terkumpul dua bab. Bab yang sekarang kita baca sama bab berikutnya yang akan kita baca. 6. Barakallahu fikum. Ditambahkan wawu pada kata-kata di atas yaitu uli, ulai, ulaika, ulatu. 6. Dulang dari uli, ulu. Ini susunan katanya jadi enggak teratur karena dalam kurungnya terputus antara atas dan bawah ya. Dalam tulisan Arab gitu, kalau terputus atas bawah jadi urutannya acak. Makanya dalam penulisan nahwu kami tulis ketika seperti ini terputus kita turunkan ke bawah satu spasi semua. Sehingga masih utuh urutannya. Urutannya karena tulisan ini kan campur antara bahasa Indonesia dan bahasa Arab dalam satu baris. Ketika dicampur seperti ini acak ininya. Munculnya berubahnya itu acak padahal sudah ditulis urut. 6. Jadi contoh di situ adalah uli ulu yaitu untuk yang memiliki arti ashab. Uli ulu. 6. Ulai ulaika untuk yang memiliki arti isim isyarah, kata-kata tunjuk. Uli ulu ulat. 6. Untuk membedakan dengan ilah huruf jar yang tadi disebutkan, yang tadi dijelaskan. Kemudian juga untuk membedakan dengan ilaika. Nah, ilaika ini berkaitan dengan ulaika. Lihat perbedaan. Ilaika. Tulisannya seperti ini ya. Tulisan zaman dahulu seperti ini yaitu alif tanpa ada kepala hamzah, lalu lam, lalu nabira tanpa ada titik, lalu kaf. Ilaika. 6. Nulis ulaika juga sama. Ulaika. 6. Gitu. Sehingga apa? Sehingga perlu ada pembeda antara ulaika dan ulaika. Apa pembedanya? Diberikan wawu pada ulaika. Berikan wawu. Nah itu. 6. Itu tulisan apa? Tulisan sebelum adanya tanda kepala hamzah atau belum adanya penitikan. Kemudian setelah adanya kepala hamzah, tanda hames, tanda hamzah wasol, adanya penitikan, penambahan huruf tersebut tetap ada, tetap diamalkan. 6. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. B. Wawu di akhir kata. Penambahan wawu pada akhir kata pada lafaz amrun untuk membedakan dari lafaz umaru, kata yang termasuk dari mamnu minasof, minasofi. Nah, mamnu minasofinya umaru apa sebabnya? Karena berupa alamiah ma'a enam. Adal asal adal alamiah ma'al adal yaitu dia terambil dari Amir ya menjadi Umar seperti Zuhal dari Zahir. 6. Seperti Zufar dari Zafir dan yang semisalnya. 6. Mamnu minasarfi artinya apa? Tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasro ketika majrur. Sehingga kita katakan ja'a Umaru marartu bi Umara. Berbeda dengan amrun, kita katakan ja'a amrun marartu bi amrin. Nah, beda kan? Nah, untuk membedakan antara Umar dan Amr, maka mereka orang Arab menambahkan wawu pada Amr dan membiarkan pada Umar supaya bisa terbedakan. Nah, kenapa enggak menambahkannya pada Umar wawunya? Amr dibiarkan. Nah, Al-Imam Suyuti memberikan alasan, menyebutkan alasan ulama, karena Amr itu munsharif, dan satu dari sisi munsharifnya, yang kedua dari sisi ringan, karena dia harokat kemudian sukun, berbeda dengan Umar harokat kemudian harokat pada hurufnya, ain harokat, mim harokat, gitu kan Umar. Kalau Amr, ain harokat kemudian setelah itu mim sukun, sukun lebih ringan daripada harokat. Nah, maka dari sisi dia itu munsharif, kedua dari sisi lebih ringan, sehingga apa? Sehingga ditambahlah wawu pada Amr, tidak ditambahkan pada Umar. Nah, syahidnya penambahan wawu pada Amr untuk membedakannya dengan Umar. Untuk membedakannya dengan Umar. Nah, contoh di situ ja'a Umaru wa Amrun. Marartu bi Umara wa Amrin. Nah, dilanjutkan bacaan. Ja'a Umaru wa Amrun, telah datang Umar dan Amr. Marartu bi Umara wa Amrin, aku melewati Umar dan Amr. Penambahan ini dengan syarat-syarat sebagai berikut. Satu, pada keadaan marfu dan majrur. Ja'a Amrun wa marartu bi Amrin, telah datang Amr dan aku melewati Amr. Nah, mana yang marfu? Yang marfu Amrun. Yang depan marfu, ja'a Amrun, marfu sebagai fa'il. Wa marartu bi Amrin majrur, kenapa? Karena diawali huruf jar Amrin. Nah, ketika marfu ada wawunya, ketika majrur juga ada wawunya. Lanjutan. Adapun pada keadaan nasab atau mansub, kata tidak perlu ditambahkan dikarenakan tidak ada kesamaan dengan lafaz Umaru. Ra'aitu Amron wa Umaru, aku melihat Amr dan Umar. Nah, ada sesuatu yang membedakan. Apa perbedaannya? Pemberian apa di situ? Alif apa disebut? Alif. Alif mansub. Adanya alif mansub. Mansub. Alif mansub diberikan pada isim yang munsharif. Munsharif munawan ya. Alif mansub diberikan kepada siapa? Isim yang munsharif munawan. Iya kan? Ra'aitu Amron, ada alif mansubnya. Adapun ra'aitu Umara tidak diberi alif mansub. Kenapa? Karena dia bukan isim yang munawan, namun isim yang mamnu' minasorfi. Munawan itu artinya bertanwin. Munawan artinya apa? Bertanwin. Kalau mamnu' minasorfi tidak bisa bertanwin. Nah, terhalangi dari tanwin. Mamnu' minasorfi itu. Ya, dua, lanjutan. Dua, sebagai nama seperti Amru ibn As, Amr bin As. Amrub nul Asi. Amrub nul As. Nah, sebagai nama, ketika dia sebagai nama, wawu ditetapkan. Kalau dia bukan nama, maka wawu tidak ditetapkan. Enam. Yang tiga? Tiga, tidak beral. Contohnya Al Amru. Enam, karena nama Amr. Karena nama-nama tertentu terkadang kemasukan al, namanya Al Zaida. Seperti Yazidu menjadi Al Yazid, Fadlun menjadi Al Fadlu. Seperti apalagi yang beral, Harifun menjadi Al Harifu. Enam, Hasanun menjadi Al Hasanu. Enam, itu nama-nama yang kemasukan al. Biasanya nama-nama ini sudah samai. Ya. Nama-nama ini sudah samai. Barakallahu fikum. Dan al di situ Al Zaida, al tambahan, tidak membuat isim ma'rifat, tidak membuat isim menjadi ma'rifat. Kenapa? Karena isim tersebut sudah ma'rifat tanpa al. Nomor 4. 4, tidak mudhaf kepada dhamir. Contoh Amruna, Amr milik kami. 6, artinya kalau artinya apa? Kalau mudhaf kepada dhamir maka wawunya dibuang. Kalau mudhaf kepada dhamir wawu dibuang. 6. Karena ketika itu bukan di ujung kata lagi ya, menjadi apa? Menjadi di tengah kata. Syarat penambahan amr diberi wawu ketika apa? Ketika di ujung kata. Nah, lanjutan. Lima, tidak diakhiri ya nisbah atau nasab. Contoh, amriyun, keturunan atau pengikutnya amr. Nah, ya nisbah atau ya nasab itu ya yang bertasydid, yang didatangkan untuk menunjukkan arti berkaitan dengan yang diberi nisbah. Nah, bisa artinya pengikut, keturunan, golongan dan yang semisalnya. Ahmadu artinya Ahmad. Kalau dikasih ya nisbah menjadi Ahmadiyun, pengikutnya Ahmad. Muhammadun artinya Muhammad. Kalau dikasih ya nisbah Muhammadiyun, artinya pengikutnya Muhammad atau golongan Muhammad. Atau Fatimatu dikasih ya nisbah menjadi Fatimiyun, pengikutnya Fatima atau golongan Fatima dan yang semisalnya. 6. Tidak terkena tasghir. Contohnya Umairin, amr kecil atau amr hina. 6. Yang tadi kenapa amr amriyun tidak, wawunya kenapa dibuang? Karena kalau wawu enggak dibuang, maka dibaca amrawiyun. Maka akan dibaca amrawiyun. Ketika itu berubah dari amr menjadi amrawun, menjadi amro ya. Kalau kita baca amro, kalau wawu ditetapkan pada amr, maka dibaca apa? Amrawiyun. Nah, ketika itu apa? Ketika dibaca amrawiyun berarti bukan dari amr namun dari amro yang berakhiran alif, amro. Amro menjadi amrawiyun. Seperti nawa menjadi apa? Nawawiyun. Nah, nawawi. Nawawiyun. Barakallahu fikum. Berikutnya tidak terkena tasghir Umairun. Amrun menjadi Umairun. Ini tasghir. Seperti Muhammadun menjadi afan. Kalau Muhammad Nabi enggak ditasghir ya. Namun kalau kita tasghir seperti Muhammadun, seperti Ahmadu, seperti Hamidun dan yang semisalnya yang berasal dari ha, mim dan dal, tasghirnya apa? Tasghirnya menjadi Humaid. Ahmad ditasghir menjadi Humaid. Hamidun menjadi Humaid, apalagi Muhammadun menjadi Humaid. Semuanya Humaid tasghirnya. Tasghir apa disebut? Tasghir tarhim, yaitu dengan membuang huruf tambahan. 6. Barakallahu fikum. Nah, di sini amrun menjadi Umairun. 6. Amrun menjadi Umairun, yaitu wawunya dibuang. Artinya amr kecil atau amr hina. Tasghir memiliki arti apa? Memiliki arti pengecilan atau penghinaan. Nah. Ya, kita masuk ke latihan halaman 67. Pilihlah jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban yang benar dari jawaban yang tepat di antara dua kurung pada masing-masing kalimat. 6. Nomor 1, siapa baca? 1. Daraba Zaitun. Pilihannya amrawan, amra, amron, amrin. Mana yang dipilih? Yang dipilih amron. Daraba Zaitun amron. 6. Daraba Zaitun amron pada yang pertama ya. Hanya saja itu nulis fathahnya dipindah afan. Amron yang ketiga. 6. Ketiga ya, bukan yang pertama. Amron yang ketiga. Yang tanpa wawu. Yang fathahnya di atas ra, fathah di atas ra, amron. 6. Daraba Zaidun amron. Kenapa wawunya dibuang, Abu Safnat? Wawunya dibuang karena mansub. 6. Karena mansub, sebab di antara syarat tambahan wawu pada amr tidak dalam keadaan mansub, namun dalam keadaan majrur atau dalam keadaan marfu. 6. Nomor 2. Ya, silakan baca. Al ulama'u titik-titik fadlin. Iya. Pilihannya ulu, uli, ulu, uli. Mana yang dipilih? Al-ulama'u mubtada, butuh khobar. Mubtada. Mana khobarnya? Khobar itu berarti marfu, seperti mubtada. Marfu. Ulu. Nam, ulu, ahsantum. Al-ulama'u ulu fadlin. Ulama adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Ulu, jawabannya ulu ya. Pada yang pertama yang itu. Pertama. Yang pertama. Pilihan yang pertama. Nomor tiga. Nahtarimun nisa'a titik-titik al-hijaba. Hanya ulati, ulati, uli, uli. Mana pilihannya? Yang keberapa? 1, 2, 3 atau 4? Mansub sebagai maful bihi ya. Uli. Mu'anas, mu'anas. Kalau ulu dan uli untuk mudhakar. Sekarang untuk mu'anas. Nahtarimun nisa'a ulati. Ulati, na'am. Nahtarimun nisa'a ulatil hijabi. Ulatil hijabi. Harokat fathah diperbaiki jadi kasroh. Nahtarimun nisa'a ulatil hijabi. Pilihan yang kedua. Yang benar pilihan yang kedua. Nahtarimun nisa'a ulatil hijabi. Kami menghormati para wanita yang berhijab. Nah, nahtarimu fi'il dan fa'il. An-nisa'a objeknya, maful bihinya. Kemudian ulati sifat di situ. Isim mausul. Apa tadi? Isim isyarah. Atau memiliki arti apa? Ashab tadi ya. Nah, maka kita katakan sifat majrur alamat jarihi. Alamat jarihi. Ya, pengganti untuk kasroh. Dan dia mudhaf al-hijabi mudhafun ilai. 6. Isim yang memiliki arti ashab. Mulhaq atau tidak mulhaq. Mulhaq dengan jamak mu'anas salim. Kalau ulati mulhaqnya kepada jamak mu'anas salim. Kalau ulu mulhaq kepada jamak mudhakar salim. 6. Barakallahu fikum. Nomor 4. Dibaca. Titik-titik at-tullabu mujtahiduna. 6. Apa jawabnya? Dalam kurung ulaika. Ulaika al-uli. Al-ula. Al-ula. Al-ula'i. 6. Mana yang dipilih? Yang dipilih isim isyarah, isim isyarah yang kedua, isim isyarah yaitu yeah. Ulaika. Ulaika 6. Kenapa enggak milih yang pertama? Karena yang pertama tidak ada wawu tambahan. Yeah. Ya. Harus ada wawu tambahan pada ulaika. Nah itu. Ulaika tulabu mujtahiduna. Para siswa itu adalah orang-orang yang rajin. Kenapa enggak milih ula atau al-ula'i yang dia itu isim mausul kata sambung? Karena kata sambung harus ada yang disambung. Kalimatnya enggak lengkap di sini. Kalau dibikin isim mausul, kalimatnya enggak lengkap. Nah, karena menyambungnya tidak jelas siapa yang disambung. Nomor 6. Al-Muslimun. Nomor 5 ya, Nomor 5 dulu ya, nomor 5. Nomor 5. Titik-titik at-thalibatu mujtahidatun. Pilihannya ulai, al-ula, al-ulai. 6. Pilihan pertama dan kedua secara bacaan itu sama. Ulai, ulai. Bedanya secara tulisan saja. Kalau yang kedua dikasih wawu huruf tambahan gitu ya. Mana pilihannya? Pilihannya yang kedua yang ada huruf wawu. Nah, aksan tuh ulai. Artinya apa? artinya para santriwati itu rajin-rajin. Nah, para siswi itu adalah orang-orang yang rajin-rajin. Ya, rajin. Ahsantum. Ula italibatu mujtahidatun. Nomor 6. Al-muslimuna ... Ramadhana. Iya. Pilihan soma. Nah, untuk kata yang pertama dan kedua, pilihan pertama dan kedua ini sama bacaannya, somu. Bedanya secara tulisan. Untuk somu yang kedua ada alif tambahan yang disebut dengan alif fariqo. Mana jawabannya? Somu ya. Yang pertama apa kedua? Yang kedua. Kedua, nam somu yang kedua. Karena secara bacaan sama antara yang pertama dan yang kedua dibacanya somu. Yang membedakan apa? Adanya alif fariqo. Alif fariqo tadi. Berbeda. Barakallahu fikum. Nah, di sini dikasih alif fariqo. Apa alasannya ada alif fariqo? Karena karena kata ini diakhiri dengan wawu fa'il. Ada wawu jamaah yang dia itu fa'il yang berada di ujung, ya. Wawu fa'il yang berada di ujung, maka dikasih alif fariqo. Berbeda kalau wawunya tersebut bukan wawu fa'il seperti wawu jamak mudzakkar salim atau wawu asmaul khamsah. Dikasih enggak kalau wawu ya? Enggak dikasih. Kalau wawu jamak mudzakkar salim atau asmaul khamsah dia itu bukan wawu fa'il, tapi wawu tanda rofa. Nah, itu ya. Ketika mansub berubah menjadi ya. Ketika majrur juga berubah menjadi ya. Pada apa itu? Pada jamak mudzakkar salim atau pada asmaul khamsah. Nah, kalau ini kita kasih kenapa? Karena dia wawu fa'il. Wawu fa'il yang berada di ujung. Kalau beradanya enggak di ujung dikasih enggak? Enggak dikasih seperti idribuhu atau tadribuhu. Nah, itu enggak dikasih. 6. Nomor 7. Yajibu 'alal muslimina an dinahum. Artinya wajib bagi setiap kaum muslimin untuk titik-titik agama mereka. Iya, mana jawabannya? Yata'allamuna. Nah, mana yang tepat? Nomor 1. Yang pertama. Yata'allamu. Kenapa nunnya dibuang, Abu Isa? Karena untuk membedakan. Enggak, nun. Ya, asalnya ya ta'alamuna. Kenapa nunnya dibuang? Mansub. Karena mansub diawali an. Diawali dengan an. Diawali an, mansub ya. Sehingga nunnya dibuang. Yang asalnya ya ta'alamuna, nunnya dibuang. Kemudian setelah nun dibuang, kenapa diberi alif? Alif fariqo. Untuk membedakan. Untuk wawu. Membedakan antara wawu, wawu asli huruf fi'il dengan wawu fa'il. Dengan wawu fa'il. Nah, termasuk juga membedakan dengan wawu jamak mudzakkar salim dan yang lainnya. Nah, kemarin disampaikan untuk membedakan apa? Antara wawu jamak fa'il dengan wawu asli fi'il ya, seperti yagzu, yad'u, zaidun yad'u, az-zaiduna yad'una, untuk membedakan itu. Zaidun yad'u, zaidun az-zaiduna lam yad'u, untuk membedakan itu kemarin. Nomor 8. Istaraitu nata min kita min maktabati nil jazari. Istaraitu kitaban min maktabati nil jazari. Yang pertama aksantum. Istaraitu kitaban min maktabati Ibnil Jazari. Aku membeli sebuah kitab. 6. Dari perpustakaan Ibnul Jazari. Kenapa memilih yang kitaban yang pertama, bukan yang kedua? Kitaban yang kedua yang tanpa alif. Karena ini maf'ul bih yang pertama. Kalau yang kedua itu enggak ada alifnya, bukan tanda maf'ul bih. 6. Jawaban lain yang lebih lengkap. karena kitaban isim mansub munawwan, isim mansub yang dia bertanwin, bukan mamnu' minasharfi ya. Itu kalau mamnu' minasharfi enggak ada alifnya. Seperti kita ngucap apa? Ya, contoh maktabun ya, kita jamak menjadi makatiba. Ishtaraitu makatiba, aku membeli meja-meja. Itu tanpa alif kan? Ishtaraitu makatiba. Nah, kalau kitaban dia isim mansub munawan, maka kita kasih alif menjadi ishtaraitu kitaban, karena dia isim munsharif, afan, karena dia isim munsharif, sehingga mansubnya mansub tetap bertanwin, dikasih alif. Alif apa namanya? Alif mansub. Alif mansub ini alif tambahan. Alif tambahan yang diberikan kepada isim yang mansub munawan, yaitu isim nakiro yang mansub, yang dia itu munsharif. Nam istari itu kitaban min maktabat ibnil Zazari. Nomor 9. Titik-titik tata akhoru anid darsi ya Umaru. Jawabannya 5 tata akhoru anid darsi ya Umaru. Artinya, kenapa kamu terlambat dalam pelajaran wahai Umar? Kata yang berapa jawabannya? Kata yang pertama, 5. Yang ada alifnya apa yang enggak ada alifnya? Yang ada alifnya. Lihat lagi pembahasan sebelumnya untuk melihat. Lihat halaman 64. 64. Nah, 63, 64. 63 paling bawah. Pada pembahasan hak sakta ya, rajih atau kuat. Ma istifhamiyah yang didahului oleh huruf jar seperti 5, amma, fima dan bima menjadi rojih atau kuat dikasih hak sakta. Artinya apa? Boleh kuat dikasih hak sakta, boleh juga tidak. Nah kalau hak saktanya kita buang, maka tulisannya apa? Lam dan mim. Oh, 5. Tulisannya lam dan mim, mim saja yaitu tanpa alif. 6. Artinya apa? Artinya huruf artinya ma istifhamiyah ketika kemasukan huruf jar alifnya dibuang. Oh iya, betul. Setelah itu mustahab diberi hak sakta. Itu artinya. Ulang. Artinya apa? Ma istifhamiyah. Ketika kemasukan huruf jar baik lam atau an atau ba atau yang lainnya alifnya dibuang. Setelah itu mustahab diberi hak sakta. Nah, mustahab karena hukumnya apa di situ? Rajih atau kuat kan? Bukan wajib. Nah, karena kalau enggak diberi hak sakta harus disukun, maka kita baca menjadi apa? Lima menjadi apa? Lim. Limah menjadi lim. Bima menjadi bim. Nah, orang jadi bingung. Bingung karena hilang kekhususan istifham yang dibaca mak tadi. Nah, barakallahu fikum. Diulang jawabannya Abu Sabnat. Jawabannya 5 yang kedua. 5 yang kedua, na'am. Dan mustahab untuk diberi hak sakta, yaitu untuk diberi hak sakta. Sakta. Dibaca 5. Dibaca 5. Aksantum. 5 tata akhoru anidarsi ya Umar. 6 aksantum. Jadi ini yang kedua tambahin hak sakta. Bisa ya, bisa enggak? Enggak usah, enggak apa. Kalau mau dikasih juga boleh. Karena kalau ada pilihan hak sakta kita ambil yang ada hak saktanya. Cuman di sini enggak tertulis yang pilihan hak sakta. Yang pilihan hak sakta enggak tertulis ya. Kalau ada yang dipilih yang mana? Yang ada hak saktanya, karena sesuai dengan judul. Judulnya apa kita? Huruf-huruf yang ditambahkan pada tulisan. 6. Kalau ini soal-soal ini cocoknya di bab berikutnya, bab huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Sepertinya terlewat dari pengetikan yang hasaktanya. Terlewat dari pengetikan. Jadi ada pilihan 5, 5 terus 5. 6. Nomor 10. Titik-titik nafsaka minal muharramat. Nah, titik-titik nafsaka minal muharramat. Uki ki lataki lataki. Mana yang dipilih? Ki. Ya, nam ki yang ada hasakta. Ki nafsaka minal muharramat. Nam ki nafsaka minal mat. Apa artinya? Jagalah hawa nafsumu dari keharuman. Nam. Jagalah jiwamu, oh, jagalah jiwamu. Dirimu, dirimu dari perkara dari yang haram. Perkara yang haram. Ya, aksantum. Alhamdulillah, selesai dari bab huruf-huruf yang ditambahkan pada tulisan. Pada pada pelajaran yang akan datang kita memasuki, insya Allah memasuki bab ketujuh. Bab kelima, Evan. Akan memasuki bab kelima yaitu huruf yang dihapus dari penulisan. Huruf yang dihapus dari penulisan. Al-huruful lati tuhdafu fil kitabah. Huruf al-huruful lati tuhdafu minal kitabah. Naam. Ada pertanyaan untuk pembahasan ini? Penulisan ulaika misalkan itu kan disambung yang telah berlaku. Jadi hamzah, dhammah, wau, lam, terus harokat yang berdiri, terus hamzah di atas nabirah, kasroh, terus kaf. Nah, pertanyaan saya misalkan hamzah di atas nabiro itu dipisah, tapi lamnya dikasih tanda panjang yang ada alifnya ulaika. Itu ditulis begitu salah. Nanti ada pembahasan huruf-huruf yang tidak ditulis dalam penulisan dan dikasih alasan apa alasannya. Seperti yang sekarang kita baca, ada huruf-huruf yang dihapus dari penulisan karena ada alasan. Huruf ini menyerupai dengan huruf yang lain sehingga dibutuhkan adanya pembeda, gitu ya. Apa pembedanya? Menambah huruf. Nanti pada akan datang ada pembahasan berikutnya huruf-huruf yang dihapus dari penulisan. Nanti disebutkan alasan-alasannya apa. Itu termasuk yang ulai. Kenapa ketika ada kaf ulaika alifnya dibuang, gitu? Nanti pada pembahasan berikutnya insyaallah. Bab 5 ini. Pada bab 5 nanti ini ya pembahasannya pada huruf-huruf yang dibuang dari penulisan. Nah, barakallahu fikum. Enggak ada lagi. Kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.